السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ini kita sampai hari ini, kemudahan dari Allah Azza wa Jal antum bisa berkumpul di masjid ini. Hari ini hari Jumat tanggal 22 Dhul Hijjah 1440 Hijriah atau tanggal 22 Agustus. 22 Agustus 2019. Ya. Hari Jumat. Artinya malam Jumat. Al-Jum'atu ya. Kismain. Jumat itu ada dua bagian. Lailatul Jum'ah 12 al-awwal. Wa 12 al-thani. Itu dari maghrib sampai fajar. Itu yang pertama. Kemudian dari fajar sampai asar. Paham sampai di sini? Sehingga sini 12 sampai 12 itu dari situ. Hitungannya. Ya, hitungannya dari situ. Nah, kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita sampai pada halaman 103 tentang waqauluhu. Ini diulang satu paragraf ini agar antum faham apa yang akan kita bicarakan tentang maksud orang kafir itu biasanya juga mengagungkan Allah dengan caranya mereka, tapi dengan seperti itu pun tidak menjadikan mereka dapat pahala. Ini kaitannya orang kafir. Nah, nanti kalau misalnya ada orang mengatakan ya dikaret, ada bilang orang ya ustadznya bilang orang-orang kafir. Kemudian ada yang laporin aja. Nah, ya. Di sini makanya man tamassaka bisunnati kalqabidil aljamr. Orang yang menggang teguh sunnah itu seperti menggang bara api. Tapi iyana. Kita di sini mempelajari agama, kita tidak mempelajari yang sesat-sesat, kita nggak pelajari, dan kita tidak singgung. Faham maksudnya di sini? Jadi diksi orang ketika mengucapkan sesuatu pun itu harus diatur. Dakwah kita harus dengan hikmah, bukan kemudian mengolok-olok atau dan yang lainnya. Ya. Nah, kita masuk pada penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah halaman 103 tengah. Wa qaluhu ma fis samawati wal ard. Ma ismun mausulun wal ismun mausul min sighul umumi. Fal hadha mutabiqun lil waqi'i wa anna Allah ta'ala yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Al jawabu la. Lakin yuqal at tasbihu naw'ani. Tasbihun bilisanil hal wa tasbihun bilisanil maqal. Maksudnya apa di situ? Ya. Tolong disimak, ini tolong disimak. Ya. Ini sulit, makanya antum harus simak. Qauluhu firman Allah taala, "Ma fis samawati wal ard." Apa saja yang ada di langit dan bumi. Ma di sini adalah ismun mausulun, yang artinya mausulun itu adalah penghubung, namanya yang. sama dengan alladzi fis samawati wal ard, maksudnya seperti itu. Min siyagul umum, termasuk bentuk yang menyebutkan tentang keumuman. Maksudnya apa? Yang duduk di sini, yang duduk di sini kan banyak, tidak dikhususkan fulan fulan fulan fulan. Paham enggak? Yang artinya yang di sini adalah umum. Fahal hadza mutabiqun lil waqi', apakah ini sesuai dengan fenomena yang terjadi sekarang ini? Maksudnya gimana? Wa anna Allah ta'ala yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bahwasanya Allah azza wa jal semuanya, semuanya yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah azza wa jal. Sekarang, apakah semuanya ini orang kafir termasuk bertasbih kepada Allah azza wa jal? Ini pertanyaan. Faham maksudnya di sini? Kalau di situ disebutkan ma, ma di sini adalah ya apa? Ismul mausul. Yang bermaksud apa? Yang. Dan sifatnya apa? Seluruhnya. Umum. Ya. Apakah di sini orang kafir juga bertasbih kepada Allah azza wa jal? Ini pertanyaan. Dan bisa jadi pertanyaan ini baru pertama kali antum dengar. Ya tidak? Ayo. Inilah bukti bahwasanya Allah mencintai antum dengan sesuatu yang baru. Makanya kalau sudah Allah takdirkan, Allah berikan nikmat kita duduk di majelis ilmu seperti ini, jangan pernah disia-siakan dengan ngobrol sendiri, dengan guyon, dengan lihat HP atau tidak fokus. Dan antum boleh, kalau antum tidak paham, bagi yang awat nulis, bagi yang ikhwan cung. Ustaz Afan, yang paragraf itu ana belum jelas, bisa diulangi atau tidak? Ana ulang, tidak masalah. Tapi dengan antum tidak paham dan tidak bertanya, itu musibahnya lebih besar. Karena yang di sini kita tidak menargetkan berapa lembar yang kita baca hari ini, tapi kita menargetkan antum keluar dari majelis ilmu ini ada pemahaman yang antum bisa bawa pulang. Faham sampai di sini? Nah, di sini apakah termasuk di situ orang kafir juga bertasbih? Maka sebutkan. La, lakin yuqal, tidak. Namun dikatakan at-tasbihu nau'ani. Tasbih itu ada dua macam. Tasbihun bilisanil hal, tasbih dengan lisan hal. Lisanul hal atau lisan aslinya kita mengucapkan. Ada wa tasbihun bilisanil maqal. Nah, maksudnya di sini lisanul hal kondisi yang antum dapatkan sekarang. Misalnya, taruhlah ini membedakan antara tasbih bilisanil hal wa tasbih bilisanil maqal. Maksudnya di sini bertasbih dengan kondisi antum berusaha untuk mensucikan Allah dan bertasbih dengan apa yang diucapkan dengan lisan. Contohnya tasbih lisan hal. Lisan hal contohnya, apakah orang ada yang berani menulis Allah dibakar, diinjak-injak? Ini mensucikan Allah bilisanul hal. Faham sampai sini? Pekerjaannya bukan ucapannya. Faham sampai sini? Nah, sedangkan bilisanil maqal dengan lisan yang diucapkan, antum mengatakan alhamdulillah subhanallah, ya, itu semuanya sana dan tasbih, pujian dan tasbih. Sehingga ketika antum mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, antum apa? Bertasbih dengan lisanul maqal, bukan lisanul hal. Faham sampai di sini? Nah, sekarang ada penjelasan lebih lanjut dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa tasbihu bi lisanil maqal. Ya. Ada dua tadi, tasbih bi lisanil hal dan tasbih bi lisanil maqal. Amma tasbihu bi lisanil hal. Sekarang tasbih dengan lisan hal, itu apa? Fahuwa ammun. Itu berlakunya secara umum. Kullu ma fis samawati fa huwa yusabbihu lillahi bilisanil hali wa amana qawlina bilisanil hal ay anna halahu tadullu ala tasbihillah. Ana jelaskan satu paragraf, terjemahkan, fahamkan lagi dengan bahasa lain, Kalau antum faham, ana lanjut ke paragraf berikutnya. Ini adalah kode etik dari kajian kitab kita. Ya. Jadi jangan sampai kemudian, wah ustadznya, ana akan ulangi, tapi antum juga harus coba fokus. Ya. Ana ulangi. Sekarang penjelasan tentang tasbih bilisanul hal. Tasbih dengan lisannya keadaan. Ya, fahuwa amun, itu berlakunya umum. Amun, itu umum. Kullu ma fis samawati, setiap apa saja yang di langit, fahuwa yusabbihu lillahi, setiap apa saja yang di langit, ya, apa saja yang di langit ya. Ini nanti akan dijelaskan oleh Syekh, termasuk yang hidup maupun yang mati. Jazakallahu khair. Itu semuanya bertasbih kepada Allah Azza wa Jal bilisanil hal, dengan lisan kondisinya, lisan keadaannya. Wa mana qaulina, ya, makna perkataan kami bilisanil hal, dengan lisan keadaan, maksudnya adalah anna halahu, bahwasanya kondisi dia tadullu, menunjukkan ala tasbihi lillah, kepada pensucian Allah Azza wa Jal. Contohnya, apakah mungkin ya antum itu misalnya nulis di kaos antum Allah, kemudian antum bawa ke WC. Orang yang sengaja melakukan itu tidak bertasbih, tidak mensucikan Allah dengan lisanul hal. Paham sampai di sini? Ini kondisinya. Melakukan perbuatan tidak diucapkan. Sebagaimana apa? Sebagaimana makhluk yang lainnya. Mereka melakukan bertasbih tapi dengan apa? Keadaannya, perilakunya, bukan perkataannya. Ya. Paham sampai di sini? Sebagaimana pohon, sebagaimana kuda, sebagaimana burung, semuanya bertasbih, tapi tasbihnya mereka itu dengan tasbih kondisinya mereka. Faham sampai di sini? Ayo. Nah, fal kafiru masalan, contohnya bagi orang yang kafir, yusabbihullaha bilisanil hal. Orang-orang kafir itu mensucikan Allah dengan lisan keadaannya. Artinya apa? Dengan perilaku keadaannya mereka. Lianna hilqatihi, ya, lianna hilqatahu wa ma fiha min al-ibda'i wan nidami al-ajib, ya, al-ajibi al-gharibi tasbihun lillahi ta'ala. Contohnya, antum lihat sekarang, apakah ada peraturan di negara orang kafir manapun bahwasanya membunuh itu dibolehkan? Ada tidak? Ada atau tidak? Tidak ada. Sedangkan Allah Azza wa Jal, ya, dalam hadis Qudsi, inni haramtu dhulma wa ja'altahu muharraman bainakum fala tadzalamu. Ini tentang kedolim. Ya, sesungguhnya aku mengharamkan kedoliman bagi diriku dan aku menjadikan haram bagi kalian, maka janganlah kalian itu saling mendolimi. Kalau Allah tidak pernah ya mendolimi orang, dan kondisi orang kafir dalam aturan-aturan mereka pun, orang yang mendolimi orang pasti ada sanksinya. Maka hukumnya, walaupun ini tidak bertepatan dengan hukum Islam, namun secara umum mereka itu mensucikan Allah Azza wa Jalla. Faham sampai di sini? Contoh. Ya. Faham atau tidak? Tapi nanti ada konsekuensinya. Apakah tasbih bilisan hal bisa menyelamatkan mereka dari api neraka? Tidak. Ya. Faham sampai di sini? Ini nanti akan ada contohnya. Contoh yang konkretnya tentang penjabaran ini. C, tarik nafas dulu. Bingung enggak? Atau ana teruskan dulu baru antum bertanya. Iya. Nah, di sini contohnya. Iya. Fal kafiru, orang kafir, itu bertasbih, mensucikan Allah dengan perilaku mereka, kondisi yang mereka alami. Karena apa? Hilqatahu, secara tabiat alaminya mereka, ya. Wa ma fiha minal ibda, dan apa saja kaitannya dengan aturan, ya, tentang tata krama dan yang lainnya, yang menakjubkan, yang aneh pun, itu berupa dalam rangka mentasbihkan Allah Azza wa Jalla, mensucikan Allah Azza wa Jalla. Wa li'anna sarfahu 'anil hidayati ila syaqa'i aidan tasbihun lillahi ta'ala. Dan menyimpangkan hidayah kepada syaqa'. Suf. Ini yang antum harus pahami betul. Sebentar, sekarang tarik nafas dulu. Ada yang belum minum? Kalau belum minum enggak akan paham. Susah konsentrasinya. Kalau antum sudah minum, insyaallah jadi paham. Nah, ini contohnya orang kafir, kenapa mereka itu bertasbih dengan kondisi mereka? Karena apa? Mereka menyimpangkan dari hidayah menjadi sesat. Dari hidayah, artinya hidayah itu apa? Kullu bani Adam yuladu 'alal fitrah fa abawaihi yuhadini yumajjisasi yunasiranihi, ya. Setiap seluruh bani Adam itu dilahirkan dalam kondisi apa? Suci. Fitrah. Ya, bukan fitrahnya kita. Dia belum nikah. Ini fitrah yang baru apa? Lahir. Kalau dia udah lahir. Ya. Dan ini bapak ibunya yang menyebabkan dia menjadi Nasrani, Yahudi dan Majusi. Nah, sekarang li'anna sarfahu, karena penyimpangan dia anil hidayati, dari hidayah yang awal, fitrah yang awal, ila syaqa, kepada kesesatan, aidon tasbihun lillahi ta'ala, ini adalah bentuk pensucian kepada Allah Azza wa Jal. Kenapa bisa seperti itu? Ya, yadullu ala kamalillahi Azza wa Jal. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah Azza wa Jal. Kenapa? Allah itu mempunyai kehendak. Kalau Allah berkehendak akan sesatkan. Kalau Allah berkehendak, Allah akan berikan petunjuk. Karena asalnya itu semuanya Islam. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan, maksud kullu bani Adam yuladu 'alal fitrah, setiap bani Adam dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kalau bayi brol, jebrol, langsung mati dari orang kafir, disebutkan min ahli jannah, termasuk penduduk surga, karena tidak sempat merasakan kekafiran orang tuanya. Faham sampai di sini? Nah, ini menunjukkan apa? Mereka awalnya mendapatkan hidayah, kemudian nyimpang, kemudian jadi sesat, kafir, ingkar kepada Allah Azza wa Jalla, ingkar kepada apa saja yang Allah berikan hidayah kepadanya. Nasallahu alaihi wasallam. Kemudian ini menunjukkan bahwasanya Allah itu sempurna. Kalau tidak sempurna, maka Allah tidak mungkin apa? Menyimpangkan sesuatu ke sesuatu yang lain. Faham atau tidak? Sebagian tatapannya antum ada sesuatu. Ima bingung atau kepaksa ngangguk atau ngantuk. Apa Mas Aziz? Faham atau tidak? Ayah. Salah satu kekuasaan Allah menyesatkan. Ayo, Hasan, Allahu barik. Ada yang lainnya, agar orang-orang beriman itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya mereka itu dipilih dari sekian banyak makhluknya, diberikan iman, diberikan keselamatan. Faham atau tidak? Nah, kalau yang tidak diberikan keselamatan, orang-orang kafir tadi, ya, mereka harusnya apa? Ketun, sedih. Tapi mereka tidak menyadarinya, karena mereka tidak beriman kepada hari akhir. Mereka beriman kepada Allah sebatas sesuatu yang lebih kuasa darinya. Faham sampai di sini? Ayo. Nah, kemudian wa annahu jalla wa ala yuridu an tatima kalimatahu. Allah Azza wa Jalla menginginkan untuk menyempurnakan kalimatnya, yaitu apa? Agar manusia semuanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah apa? Kepadaku. Kepada Allah Azza wa Jalla. Faj'alan nasa, maka Allah menjadikan mu'minan wa kafiran. Allah menjadikan ada orang mukmin, ada orang kafir. Idzan, lalu al-kafiru yusabbihu bilisanil hal. Orang kafir itu bertasbih dengan kondisinya mereka. Amma bilisanil maqal fala. Kalau dengan diucapkan mereka tidak. Ya. Li'annahu yusyriku billahi azza wajal. Karena mereka mensekutukan Allah azza wajal, menjadikan Allah menjadi tiga Tuhan yang tidak ya. Salisus salata, trinitas. Ya. Wa yusarrihu, dan mereka jelas-jelas meyakini bahwasanya bi annallaha lahu syarikun, bahwasanya Allah itu punya sekutu. Ada anak-anak bapak. Ya. Ada anak-anak bapak. Yang bayi sopo? Masalahnya itu aja. Ya. Wa halu majaron, dan itu seterusnya seperti itu. Makanya kalau misalnya antum fahami bagaimana mentauhidkan Allah sedangkan mereka mengaku tiga, satu dalam tiga ikatan, ya, sewu telu, ya, bajame winten mas, sewu telu. Bagaimana menjadikan dia jadi satu? Kalau disebutkan sewu telu, Allah musta'an. Ya. Ini cara berpikir yang nyeleneh. Tapi kenyelenahan mereka ditutupi dengan sesuatu yang lain. Apa? Hawa nafsu. Makanya, antum lihat orang-orang kafir itu, ya, sebutannya ketika Allah Azza Wajal menyebutkan walan tardo angkal Yahuda wan Nasara, ada? Apa? Hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang kafir Yahudi Nasrani itu tidak akan ridho sampai benar-benar kalian itu mengikuti yang menjadi milahnya mereka. Allahu Akbar. Ini dahsyatnya di situ. Dahsyatnya di situ. Jadi kalau misalnya taruhlah kaitannya yang dijadikan lisanul hal itu sebagai timbangan, kira-kira apa? Berarti mereka juga mensucikan. Jadi apa manfaatnya? Ada orang kafir, ada orang muslim. Tidak ada perbedaan. Karena Allah sengaja membedakan itu dengan maksud agar orang-orang yang mau berpikir, ya, itu lebih mensyukuri dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Itu yang menjadi hikmah. Wal jamadatu. Sekarang benda makhluk mati. Ya. Wal jamadatu tusabbihu lillahi bilisanil hal wal maqal. Nah, ini yang sangat-sangat ana yakin baru buat antum. Benda-benda mati itu bertasbih kepada Allah Azza wa Jal dengan lisanul hal dan lisanul maqal. Dengan kondisinya mereka dan dengan pembicaraannya mereka. Ya. Waqala Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala berfirman, tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wama fihinna waman fihinna wa in min syai' ay ma min syai'in. Disebutkan di sini tusabbihu lahu samawat, tusabbihu, bertasbih bagi Allah langit yang tujuh, ya, wal ardu, dan bumi, wa man fihinna, dan apa yang ada di dalamnya, wa im min syai'in, walaupun itu sesuatu syai' di situ, sesuatu, ya, ai ma min syai'in, ya, tidaklah sesuatu pasti itu bertasbih. Ya, illa yusabbihu bihamdihi, kecuali pasti senantiasa bertasbih bihamdihi dengan pujian kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi orang-orang itu tidak ada yang faham bagaimana mereka bertasbih benar-benar yang ada di langit dan bumi, bagaimana mereka bertasbih, orang tidak faham. Paham sampai di sini? Ayo, Pak. Ini di surat Al-Isra ayat 44. Ya. Mas Furqan, Al-Isra surat keberapa? Lupa. Ayo, belajar lagi. Allah mubarak. Zadakullah hirsan. Semoga Allah menambahkan antum semangat. Nung, Al-Isra. Senyummu berarti. Yang menundukkan kepala ke bawah ya. Sudah mencari. Apa dik? Apa dik? Jaluk di kem. Apa dik? Hah? Bis dulu. Udah. Ayo. Jujur. Lombarik. Hasan. Al-Isra surat ke-17. Ini salah satu bentuk mentadaburi Al-Quran juga. Antum itu tidak dituntut untuk hafal surat, ya. Tapi siaplah ketika ada pertanyaan. Gak udah. Ya. Terkadang orang itu bisa menjadi terlecut semangatnya ketika ada pertanyaan. Ini bukan berarti antum itu nanti ketika orang tidak bisa menjawab, antum ranking paling bawah. Tidak. Di sini enggak ada ranking. Di sini semuanya belajar, termasuk anak belajar. Maka kalau antum itu diberikan soal, pertanyaan, kemudian tidak bisa menjawab atau belum bisa menjawab, tidak mengapa. Antum tanya sama Pak Buang, berapa kali beliau menyadari bahwa saya harus belajar, saya harus belajar. Dari awal, 2 tahun yang lalu, beliau sudah hadir di sini dan sudah belajar di sini. Allahumma bariklah. Wala uzaki ala Allahi ahad. Sehingga di sini sebelum datang beliau sudah lihat dulu, ya, daftar judul meninggalnya ulama baca. Habis itu urutan surat Al-Quran dibaca. Itu nanti paling enggak sudah siap. Pertanyaan apa saja paling ustaznya pertanyaan ini sudah tahu. Ya. Beliau sudah hafal. Alhamdulillah. Allahumma barik. Nah. Makanya inti di situ adalah al-fahmu bitikrar. Kefahaman itu dengan diulang-ulang, terus diulang-ulang. Sampai antum bosan berarti antum sudah paham. Kalau beda lagi kalau sudah paham. Assalamualaikum Ustaz. Saya sudah pinter. Ah, beda lagi itu. Ayo. Nah, kita lanjutkan lagi. Ai, jadi illa yusabbihu bihamdi walakinna la tafqahuna tasbihahum. Surat Al-Isra ayat 44. Wa sumia tasbiha ta'ami baina yaday rasuli sallallahu alaihi wasallam wa huwa ta'amun wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam inni la a'rifu hajaran kana yaruddu alayya salam aw qala yusallimu alayya wa huwa hajarun fa hada bi lisanil maqal walakin la nafqahu ya hada tasbiha. Antum lihat di sini. Jadi benda padat, benda mati, itu mereka bertasbih dengan bahasanya mereka, dengan kondisinya mereka. Ya, tasbih itu dengan bahasa juga dengan kondisi. Ya, dengan kondisi dan dengan keadaan mereka ini dijelaskan di surat Al-Isra 44. Kemudian yang ditetapkan dengan hadis Nabi SAW yang sahih, wa sumi'a tasbihat ta'am, dan didengarkan tentang bagaimana bertasbihnya makanan, baina yadi Rasulullah SAW, ketika ada di tangan Nabi SAW, wa huwa ta'amun, sedangkan dia dalam kondisi apa? Makanan, itu makanan. Ya. Wa qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, inni la'arifu, aku benar-benar mengetahui, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui, hajaran, batu. Kana yaruddu alayya salam. Ya. Bahwasanya batu-batu ini pasti membalas salamku. Allahu Akbar. Ya. Jadi Nabi SAW ketika memberikan salam kepada sahabatnya, batu pun membalas. Tapi orang-orang itu enggak tahu. Subhanallah. Wah, jangan antum bandingkan. Ini enggak bertasbih nih. Ini bertasbih nih, tembok belakang ana, meja. Subhanallah. Ya. Kalau antum meyakini seperti itu, tentunya antum tidak akan menjadikan apa? Sio-sio. Ya. Barang mati itu nanti juga bertasbih dan juga nanti akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang kerusakan apa yang telah antum ya buat. Allahu musta'an. Ya. Makanya disebutkan yusallimu alayya dalam kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memberikan salam kepadaku. Ya. Wa huwa hajarun, sedangkan dia adalah batu. Fa hadha bilisanil maqal, ini adalah dengan lisan yang diucapkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Diberitahukan bahwasanya batu itu memberikan salam kepadanya. Ya. Walakin la nafkahu hadha tasbih. Tapi kita tidak mengetahuinya, bagaimana tasbih benda mati tersebut. Ayo, adzan dulu. Ya Allah. Dan adzan muadzin. Ya Allah. Cuk. Ya. Jazakallahu bikran solehan insyaallah. Kane adzan ditungake. Ayo, kita lanjutkan. Wa amma tasbihuha bilisanil hal fa nafqahu fa tajidu hadzal jabal fihi judadun bidun wa humrun mukhtalif alwanuha wa gharabibu sudun wa huwa jabalun wahidun balil hasatu alwahidatu tajidu fiha khutatan mutamayyizan ba'daha an ba'din wal hajarul wahidi fihi ma'adin wa kullu hadha dalilun ala qudratillahi azza wa jal wa ala anna hadha yunazzihu Allah an kulli naqsin. Ini paragraf ini antum fahami, benar-benar antum fahami, karena ini menjawab tentang bagaimana ya benda mati itu bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang, amma tasbihu wa bilisanul hal. Kalau tadi lisanul maqam sudah jelas, batu saja mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Tapi bagaimana mengucapkannya tidak ada yang tahu. Allah Azza wa Jalla memberikan wahyu kepada Nabi SAW bahwasanya batu itu mengucapkan salam kepadanya. Begitu juga apa? Gunung apa? Hah? Gunung apa? Hah? Semua gunung. Piye to? Gunung apa? Hat hut. Gunung apa? Gunung yang saat itu, kalau kemudian Allah Azza wa Jal dengan permohonan Nabi SAW meminta agar gunung itu dijatuhkan, gunung itu akan dijatuhkan. Gunung apa itu? Ayo. Gunung apa? Hah? Uhud. Ini kalau-kalau nanti ada kajian tentang tarikh, tentang sejarah, kita semuanya sifar tentang sejarah ya, nol besar. Dan terkadang motivasi untuk beribadah itu bisa tercetus ketika kita membaca tentang sirah ya, apalagi sirah Nabawi. Insyaallah nanti kita akan jadwalkan ketika ada kitab yang sudah selesai kita bahas, kita akan membahas juga tentang sirah. Apa gunung apa boleh? Hah? Apa? Iya, ini sudah dijelaskan tadi, Thaif. Ya. Gunungnya apa? Tadi sudah disebutkan semuanya. Antum sudah menyebutkan, yaitu. Itulah masalahnya. Ya. Kayak kana Jabal Uhud yuhibbu Nabi SAW ashaddu hubban. Gunung Uhud itu mencintai Nabi SAW dengan penuh kecintaan. Ya, itu subhanallah. Nah, makanya disebutkan di sini tentang wa amma tasbihu bilisanil hal. Tasbihnya gunung, benda-benda mati dengan lisanul hal, dengan bahasa kondisinya mereka ya, fanafqahuhu, kita bisa mengetahuinya, bisa memahaminya. Maksudnya apa? Fatajidu hadal jabal fihi judadun bidun. Gunung itu ada penampakan yang putih, ada juga yang merah ya, mukhtalifun alwanuha, bermakai apa, beraneka ragam warna-warnanya ya. Wa gharabibu sudun, ada bagian-bagian yang aneh yang warnanya hitam. Wa huwa jabalun wahidun, sedangkan dia adalah gunungnya satu ya, gunung satu tapi warnanya beda-beda. Iya toh ya, ayo. Balil hasatul wahidatu tajidu fiha khututan, bahkan satu bungkah batu itu, satu bungkah batu itu ada bercak corak yang macam-macam. Iya atau tidak? Iya. Ya, mutamayizan ba'duha an ba'din, punya keistimewaan satu dengan yang lainnya. Wal hajarul wahidu fihi ma'adin, satu batu itu mengandung mineral yang sangat banyak. Beda-beda. Satu batu dengan batu yang lainnya kandungannya beda-beda. Ya. Wa kullu hadza dalilun ala qudratillahi, dan yang semua ini adalah dalil tentang bagaimana kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Wa ala anna hadza yunazzihu Allah an kulli naqsin, dan ini semuanya mensucikan Allah dari segala atau setiap kekurangan. Karena apa? Allah menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang terluput dari ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Gunung dengan warna macam-macam, laut dengan warna macam-macam, dasarnya pun beda-beda. Satu batu mengandung berbagai macam mineral, beda-beda. Ini yang terjadi. Ada pantai, pasir putih, pasir merah, ada ganggang, laut, ganggang merah, ganggang hijau, ganggang putih, ganggang biru. Subhanallah. Nah, ini semuanya adalah apa? Tasbih bilisanul hal, bertasbih kepada Allah dengan kondisinya mereka. Paham kami di sini? Jadi tasbih itu ada dua, tasbih dengan bahasanya, secara diucapkan dan apa yang kondisinya mereka. Nah, wa ammal insanul mu'min fa innahu yusabbihu Allah bilisanul hal wal maqal. Sedangkan seorang mukmin itu bertasbih kepada Allah, senantiasa bertasbih kepada Allah dengan lisanul hal dan lisanul maqal, dengan bahasa tubuhnya dia, kondisinya dia, perbuatannya dia, dan bahasa lisannya dia. Fasara kullu ma fis samawati wal ardi yusabbihu Allah bilisanul hal wal maqal illa al kafira fa innahu yusabbihu Allah bilisanul hal la bilisanul maqal. Maka ini ya, seluruh apa yang di langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah dengan lisanul hal dan lisanul maqal, dengan bahasa tubuhnya mereka, kondisinya mereka, dan bahasa lisannya mereka, kecuali orang kafir. Orang kafir itu bertasbih kepada Allah Azza wa Jal dengan bahasa kondisinya mereka, bukan dengan bahasa yang diucapkan. Faham sampai di sini? Ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Ya, semoga manfaat. Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.